Yahya, bab 5. Sa'lanajer ye bede perayaan Yahudi, deti Isa mios ka Yerusalem. Yerusalem, setiknah labeng domba, bede setong taman, edelem oca Ibrani, nyamai Betisda. Jadiye bede ampera lalema. Per-amper jerye benya oreng sake, padung teedungan, bede sebutah, bede setipang, ben bede seempon. Reng oreng sake jeri anante kulina aeng etaman jeria. Sabab deng kadeng malaikat pangeran toron kataman jeria. Makoca aengah. Ben oreng sake sede ade katibi masuk kadelum taman jeria. Bekto aengah akoca bekal bereseh dari panyakit. Kenengan jeria bede oreng lalake kasorang. Sesake latelo polo belu tahun abite. Isa ngulati orang jeria dung tedungan ejeria. Bentau ce orang jeria sake lace abite. Detik Isa lacu adun. Bekna terobere saya. Orang sesake jeria nyampit. Bek. Eka dinto. Tada orang sek memasuk akaula. Ke dalam taman. Efek to aingak akoca. Efek to kaula aitiar masuk a. Ampun beda orang lain si aja ngadei. Debuna Isa ka orang jeria. Mara jaga. Kalak tekra pas ajelen. Efek to jeria kia orang buru laju beres. Tekra ekalak laju ajelen. Katetian jeria tepak are sabat. Deti Jepang Raja na Yahudi ngocak ka orang seburu epa beres jeria. Satia are sabat. Bek na tak oleh ngebeteker. Tapi orang jeria nyaut. Orang sema beres abdina. Sema kon abdina ajalan ngebeteker paneka. Siapa sih nyerobak na kanta jeria? Cak nareng orang gele. Tapi orang sela beres jeria tak tahu siapa orang. Sabab ebek to jeriah cek banyak na orang ben Isa lamailang. Salah na jeriah Isa tapangki ben orang jeriah edelem padeleman soce. Debuna Isa. Satia bakna labares. Cak ke betu sapole. Mon enje bakna bekal lebih palang dari da adek na. Orang jeriah lacu abele kaum kaoma orang aku nga Yahudi cek sema beres abena iya Arya Isa. Teti Jepang Raja jeria mulai la nyala ka Isa. Sebab Isa maberes orang gele eare sabat. Tapi Isa adebu kareng orang jeria. Tang ramah, ros-terosan tan ngastane sampai setia. Ben sengkok, kodo ala lakon kia. Debuna Isa jeria antetiaki om kaum orang agung Yahudi sajen aestiar mate anna Isa. Kan cara jeria beni perak polana Isa tak atoro ka atorana agama parkara are sabat. Tapi bede parkara lain apole. Ye Arya Isa adebu je Allah ramana. Jeria andi arteh Isa mapade salerana bi Allah. Isa adebu kantaria kareng oreng gile. Bekna papar caja ya. Potra tak bisa alako pa-apa kalaben ko besana tibi. Apa saya latih yastane rama na? Jeria saya lakoni. Sabab apa saya yastane rama? Jeria saya yastane potra. Sabab rama taresna kapotra, benotuaki kapotra jeria. Pa apa saya yastane salerana tibi? Lamala rama bekal notuaki kapotra na. Kon lelakon saya rajaan dari jeria. Sampai bekna tanto heran. Rama mau di orang selamat teh. Ben apareng odik sesaungguna, tor langgeng ka orang jeria. Beria kia potra, apareng odik sesaungguna tor langgeng, ka orang sekasokane eparengna odik jeria. Rama dibik tak ahakimi sahapa abai, sakabiena kekobasaan, ka angkui ahakimi lai pasra aki ka potrana. Rama alampa aki kanta jeria, sepaja potra hormat orang pada akanta rama. Pak sapa setak ngormati potra, pada bentak ngormati rama saya ngotos potra jeria. Sengkok ngocak sabendera. Orang saya ngedingaki tak ngocak kalaben kuongku. Ben parcaja ka saya ngotos sengkok. Andi odik sesa ongguna tor langgeng. Orang jeria bekal lopot dari okoman, abek nela lopot dari pateh, benla oleh kaodian. Papar caja ya, bekal dapak bektona, lamalala dapak bektona. Orang mate bekal ngeding suara potrana Allah, ben orang sengeding suara jeria, bekal odia. Akan tarama seteti sombrodi, potrana epateti sombrodi kia. Potrana lah eparenge hak kaangkui ahakeme. Sabab salerana jeria, potrana manusia. Bak naja heran mon ngeding jeria. Sabab bekal dapa abak tona. Orang mate kapi pada ngeding suarana. Lacu keluar dari kuburna. Orang salah kau becek bekal jaga kaangkui odia. Tapi salah kau coba bekal jaga kaangkui narema aokoman. Sengkok tak bisa apa-apa norok tangkarap tibi. Sengkok pera ahakimi menorot seepakonake Allah. Bentang potosan adil. Sabab sengkok tak norok tangkarap tibi. Tape atorok kakasokana rama sengkoto sengkok. Saumpamana sengkok abrik kesaksian ketang abek tibi. Kesaksian jeria tak ikening tarema menangkap bukte. Tape beda orang lain seabrik kesaksian perkara sengkok. Ben sengkok tau jak kesaksian najeria, pacut bener. Bakna nyoro orang entar ke Yahya. Ben Yahya abrik kesaksian sa bener perkara sengkok. Sengkok ngoca aki perkara jeria, beni polana sengkok marlo aki kesaksian manusia. Tapi sepaja bakna epa selamat deh. Yahya pada ben temar, seodik ben terak. Kangkui sebetara abit deh, bakna seneng narema sonara. Tapi kesaksian sengkok, arajaan dari kesaksian Yahya. Pak apa selakone sengkok setiaria? Ya Arya lelakon sebik rama epakon lakone ka sengkok. Abuk teaki jek sengkok ria, pacet yotos rama. Ben rama sengotos sengkok apareng kesaksian kia perkara sengkok. Bekna kita tau ngeding suarana otabe nengale esalerana. Debuna bi bekna tak esempen eatena. Sabab bekna tak percaya ka sengkok otosena. Bekna ajar Alkitab sebab bekna nyangka. Kalau bencara sekanta jeria bakna bakal oleh odi sesaungkuna, ben selangkeng. Ben Alkitab jeria tibi abrik kesaksian perkara sengkok. Tapi bakna tanda nyantir ka sengkok. Sopaja oleh odi selangkeng. Sengkok tak terok ia lama manusia. Sengkok tahu sapa bakna ria. Sengkok tahu bakna edalem atena tak andik kata resnaan ka Allah. Sengkok deteng kalaben kau besana tang ramah. Tapi bakna tak andik narima sengkok. Tapi mon orang datang kalaban kau besana tibi, bi bakna etarema. Berema bakna sepercaya aja ke sengkok. Mon bakna teroh ialama sesamana. Benta ayah tiar, sopaja ialama Allah sesetong. Bakna cek nyangka bi sengkok esala akia, ia junana rama. Lamala senyala akia bakna, ia Arya Mosa. Seteti pengarap bena bakna. Cek saking bakna percaya ke Mosa, tanto bakna percaya ke sengkok. Sabab saya toles Mosa nerangaki perkara sengkok. Tapi mon bakna tak percaya ka saya toles Mosa. Berema bakna saya percaya ka saya kocak aki sengkok.